Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, kita masih melanjutkan dari apa yang kita baca dari kitab Riqaq min Sahih al-Imam al-Bukhari, yang mana terakhir kita menyebutkan terkait dengan hadis tentang keutamaan wudu yang dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari dalam bab yang terkait dengan permasalahan bahwasanya jangan sampai kita tertipu dengan kehidupan dunia, dan demikian juga jangan tertipu oleh tipu daya syaitan. Apa kaitan hadis tentang keutamaan wudu ini? Sebagaimana yang telah kita singgung, telah kita sebutkan, di mana keutamaan-keutamaan yang disebutkan di dalam hadis tentang wudu ini ataupun yang lainnya, maka tidaklah menjadikan seorang kemudian dengan apa yang disebutkan di dalam nas-nas Al-Quran maupun sunnah tentang keutamaan suatu amalan, kemudian seorang hamba menyandarkan begitu saja dengan amalan tersebut, kemudian seolah-olah dia telah memastikan bahwasanya dirinya telah mendapatkan keutamaan tersebut, baik itu berupa diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berupa ampunan. Tetapi tentunya seorang mukmin jangan sampai kemudian tidak yakin dengan keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya sebutkan di dalam nusus Al-Qur'an was sunnah tersebut. Maka kita harus beriman terkait dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya kabarkan. Tetapi kita tidak boleh mengklaim bahwasanya kita pasti telah mendapatkan keutamaan itu, baik itu berupa diangkatnya derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun berupa ampunan. Tugas kita hanyalah berusaha dan berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang termasuk mendapatkan keutamaan tersebut. Jangan kemudian setelah mendapatkan berbagai dalil yang menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan tadi, kemudian seorang menyandarkan dirinya dengan keutamaan tersebut, kemudian dia tetap berada di atas kemaksiatannya. Maka yang seperti ini adalah tipu daya syaitan. Yang seperti ini adalah tipu daya syaitan. Ya. Bagaimana tentang keutamaan puasa Syawal, demikian juga ya. Demikian juga puasa Shaum Yaum Arafah, puasa pada hari Arafah, yang tentunya di sana ada berbagai keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan bagi orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan tersebut. Tapi jangan sampai kemudian setelah mengetahui tentang amalan tersebut, kemudian seorang menyengaja untuk melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan alasan toh nanti saya mengamalkan amalan tersebut saya akan diampuni. Maka jangan sampai kita tertipu daya oleh syaitan. Dan sebagaimana yang telah kita sebutkan terkait dengan keutamaan wudu di sini, ya, adalah terkait bahwasanya yang diampuni adalah dosa-dosa kecil, as-saghair. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam keterangan yang lain, ya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan idzatunibatil kabair. Apabila seorang itu meninggalkan dosa, dosa besar. Apabila seorang meninggalkan dosa-dosa besar, maka barang siapa yang dia meninggalkan dosa-dosa besar, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Sekarang mungkin ada pertanyaan, loh, bagaimana dengan dosa-dosa besar? Bagaimana seorang yang telah terjatuh dalam dosa besar? Apakah dia kemudian tidak ada jalan keluar atau tidak ada solusi untuk kemudian dia bisa terampuni dari dosa-dosa tersebut? Ya, tentunya ada solusinya. Ada jalan keluarnya yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sediakan bagi hamba-hambanya. Maka dikatakan oleh para ulama, dosa-dosa besar itu ya, akan terhapus atau akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, dengan taubat yang sesungguhnya, taubat yang diiringi dengan amal saleh, bukan taubat yang kemudian seorang bermudah-mudah setelah itu. Taubat yang benar-benar dia landasi atas keikhlasan karena Allah, bukan karena manusia taubatnya. Taubat yang didasari atas penyesalan, dia menyesal atas apa yang telah lalu. Taubat yang didasari atas ya, upaya atau azam yang kuat untuk meninggalkan ya, mencabut diri dari kemaksiatan yang sebelumnya. Jangan sampai dia kembali kepada perkara tersebut. Maka perkara-perkara tersebut akan menjadikan hamba Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan pintu maghfirah dan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dosa-dosa kecil, walaupun kita tidak meremehkan, dengan amalan-amalan soleh tadi, baik dengan tentang keutamaan wudu, walaupun dengan keutamaan yang berkaitan dengan sholat-sholat sunnah atau saum-saum sunnah, puasa-puasa sunnah, atau amalan-amalan sunnah yang lainnya, atau dengan amalan-amalan soleh secara umum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki diampuni hamba tersebut dengan sebab amalan-amalan tadi. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lainnya, beliau menyebutkan wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah, iringilah kejelekan itu dengan perbuatan atau amalan kebaikan, yang amalan kebaikan itu akan menghapus amalan kejelekan. Maka kalau seandainya seorang mungkin lupa dengan dosa kecil yang dia perbuat ya, ya namanya dosa kecil, kadang-kadang manusia dia lupa kalau ternyata itu adalah bagian dari dosa, atau dia tidak tahu, maka dia terjatuh dalam dosa kecil tersebut. Dia mungkin bisa jadi belum sempat bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi dengan amalan-amalan keutamaan tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki diampuni dosa-dosa kecil tersebut. Tetapi kalau dosa-dosa besar, maka wajib bagi seorang hamba untuk bertaubat dengan taubatan nasuha. Bertaubat dengan taubatan nasuha. Jangan kemudian dia hanya semata-mata dengan ya yang sudah saya ganti dengan amalan-amalan kebaikan ini saja sudah cukup. Lah, tetap dia harus bertaubat dengan taubatan nasuha. Maka sekali lagi bahwasanya terkait dengan keutamaan dihapuskan amalan-amalan tadi, dosa-dosa tersebut, terkait dengan keutamaan amalan-amalan tadi adalah terkait dengan as-shagha'ir, dosa-dosa kecil. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah diantaranya kita juga mengambil faedah tentang perbedaan antara dosa kecil dengan dosa besar. Ya, walaupun di sana ada beberapa definisi atau keterangan tambahan yang lain terkait dengan dosa kecil dan dosa besar, tetapi yang terkait dengan bab ini bahwasanya dosa besar harus adanya taubat, dengan taubatan nasuha. Tidak cukup dengan amalan-amalan tadi semata, walaupun sebagai ciri-ciri atau tanda-tanda seorang yang bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dia pun mengiringi dengan amal-amal soleh tadi. Ya. Baik itu dengan amal-amal sunnah atau amal-amalan kebaikan yang lainnya. Ya. Maka inilah yang dikatakan al-inabah, taubat yang diiringi dengan amal soleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun dosa kecil as-saghair, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dengan kehendaknya. Yang Allah subhanahu wa ta'ala mengendaki diampuni dosa-dosa seorang hamba dengan sebab amalan-amalan soleh tadi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka bab ini, yaitu bab yang ke-8, mungkin kita cukupkan sampai pembahasan ini dan kita masuk dalam bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-9. Qala al-Imam al-Bukhari, bab dhahabis salihin atau bab dhahabus salihin, yaitu bab tentang apa-apa yang berkaitan dengan kematiannya orang-orang saleh. Dhahabus salihin artinya perginya orang-orang saleh. Apa yang dimaksud dengan dhahabus salihin di sini? Ay mautahum. Yang dimaksud adalah perginya orang-orang saleh di sini adalah kematian mereka orang-orang saleh. Apa maksud pembahasan kita ini? Kita baca satu persatu hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahih beliau ini. Qala al-Imam al-Bukhari haddathani Yahya ibn Hammad qala haddathana Abu Awanah an Bayan an Qais ibn Abi Hazim an Mirdas al-Aslami qala qala an-Nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari al-Mirdas atau dari Mirdas al-Aslami, beliau mengatakan, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana ringkas sampai jalur atau jalan sahabi Mirdas al-Aslami. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhhabus salihun al-awwalu fal awwalu wa yabqa hufalatun ka hufalatish sya'ir awit tamri la yubalihimullahu balatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang-orang saleh pergi satu demi satu. Wa yabqa hufalatun ka hufalati sya'ir. Dan yang tersisa adalah hufalah. Hufalah itu dalam pada dasarnya adalah ar-radi. Ya. Yang dimaksud dengan al-hufalah adalah ar-radi min kulli syai', yaitu sesuatu yang jelek dari suatu benda. Maksudnya apa di sini? Wa yabqa hufalatun ka hufalati sya'ir. Yang tersisa adalah hufalah. Manusia-manusia yang jelek. Manusia-manusia yang tidak berguna. Karena pada dasarnya yang namanya sesuatu yang dikatakan hufalah itu adalah sesuatu yang sisa. Ya, kalau seperti tamar korma, kalau seorang makan korma, maka yang sisa dari apa yang dimakan oleh seorang dari tamar tadi, itulah yang dinamakan hufalah. Sesuatu yang dibuang, namanya hufalah. Demikian juga kalau syair, gandum, maka apabila seorang menggiling gandum, ya, atau menghilangkan gandum dari kulitnya, ya, atau demikian juga yang semisalnya dari biji-bijian, maka yang terbuang itulah yang dinamakan hufalah. Ya, ibaratnya orang-orang buangan. Sesuatu yang terbuang, sesuatu yang hina, sesuatu yang tidak ada gunanya, ya, sesuatu yang jelek. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, yadhhabus salihunal awwalu fal awwalu. Orang-orang soleh pergi satu demi satu. Mereka meninggal satu demi satu, meninggalkan dunia ini. Yang tersisa adalah hufalah. manusia-manusia yang jelek, manusia-manusia yang tidak ada gunanya, manusia-manusia yang ya penuh dengan kehinaan, yang mereka jauh dari orang-orang keadaan atau sifat-sifat orang-orang saleh yang sebelumnya. Sebagaimana kahufalati syair awit tamri. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ya dengan hufalah ya sesuatu yang terbuang dari asyair gandum ataupun tamar kurma. La yubalihimullahu balatan, yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempedulikan mereka sedikit pun. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menganggap mereka sedikit pun. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain dengan lafaz husalah dengan sa husalatun. Disebutkan dalam riwayat yang lain hufalatun. Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain husalatun dengan sa. Maknanya adalah sama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita lihat dari apa yang kita baca ini, pada dasarnya ini adalah termasuk perkara-perkara yang telah diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda hari kiamat. Di mana orang-orang yang saleh meninggal satu demi satu sampai tidak tersisa kecuali orang-orang yang jelek. Sehingga tidaklah dibangkitkan hari kiamat kecuali yang tersisa adalah manusia-manusia yang jelek. Syirarul halq, syirarun nas, yaitu manusia-manusia yang jelek. Manusia-manusia yang penuh di dalamnya ya, kejelekan. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita masuk dalam penjelasannya atau penjelasan terkait dengan hadis ini, kita akan menukilkan apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi dari beberapa makna yang berkaitan dengan hadis ini. Wa qala Al-Khattabi al-husalatu bil fa wa bil muthallathah ar-radi min kulli syai. Yaitu yang dimaksud dengan al-hufalah tadi atau al-husalah, kata Al-Imam Al-Khattabi, ar-radi'u min kulli syai'in. Sesuatu yang jelek, sesuatu yang terbuang dari suatu perkara atau dari suatu benda. Wakila akhar mayabqa minasy syair wat tamri wa arda'uhu. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah 6. Wakila akhiru mayabqa minasy syair wat tamri, yaitu akhir yang tersisa ketika seorang ya menggiling gandum ya, mengguliti gandum ya, atau memakan tamar. 6. Dan dia adalah sesuatu yang paling jelek dari bagian benda tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam Ibn Tin, dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Wa qala Ibn Tin, al-husalah saqtun nas wa asluha ma yatasaqat min kushuri tamri wa syair wa ghairihima. Yaitu asalnya adalah, atau al-husalah itu adalah manusia-manusia yang ya, bisa dikatakan gogrokannya kalau orang Jawa ya, sesuatu yang tidak berguna. Asalnya dia adalah sesuatu yang jatuh dari kulit tamar ataupun syair gandum tadi, sesuatu yang jatuh dari kulit kurma maupun gandum atau yang lainnya. Ala kulli hal, bahwasan yang dimaksud dengan husalah atau hufalah ini adalah sesuatu yang tidak ada gunanya, sesuatu yang terhina, sesuatu yang jelek. Kemudian yang dimaksud dengan la yubalihimullahu balatan, dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi, ay la yarfa'u lahum qadran wa la yukimu lahum wazna. Kata Al-Imam Al-Khattabi yang dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya yang dimaksud dengan la yubalihimullahu balah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat derajat mereka dan tidak menganggap atau tidak menilai mereka dengan penilaian tertentu, yaitu tidak dianggap mereka itu. tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masuk di dalam penjelasannya atau penjelasan terkait dengan hadis ini, di antaranya kami nukilkan dari apa yang disebutkan oleh Al-Hafidz juga dari perkataan Al-Imam Ibnu Battal. Qala Ibnu Battal fil hadithi anna mautas salihin min asyratis sa'ah. Kata Al-Imam Ibnu Battal di dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kematian orang-orang saleh itu adalah termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sehingga kita tahu bagaimana, ya, sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi atau kita sebutkan tadi, yang tersisa adalah tidaklah ditegakkan hari kiamat kecuali yang tersisa adalah manusia-manusia yang jelek, syirarul khalq ketika itu, sampai tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala di muka bumi sehingga ketika itu dibangkitkannya hari kiamat. Maka kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita mendapati keadaan umat yang jelek tersebut atau sejelek-jelek kaum ketika itu. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dan tanda-tanda yang seperti ini disebutkan oleh sebagian para ulama telah nampak pada zaman sekarang ini. Dan tentunya mereka yang dikatakan orang-orang saleh yang sebenarnya mereka adalah ahlul ilm, yaitu para ulama. Bagaimana diisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim terkait dengan apa yang disebutkan oleh Nabi tentang kematian para ulama. An Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan mencabut ilmu itu dengan sekali cabutan dari hamba-hambanya. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala demikian langsung mencabut begitu saja, serta-merta dicabut ilmu tersebut dari hamba-hambanya. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu tersebut dengan dimatikannya para ulama, dengan dicabutnya para ulama, ai dengan diwafatkan mereka para ulama. Diwafatkan ahlul ilm. Diwafatkan orang-orang yang berilmu di tengah-tengah manusia. Hatta idza lam yubqi aliman. Sampai apabila tidak tersisa seorang alim. Sehingga sampai tidak tersisa seorang yang berilmu di tengah-tengah manusia, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Kemudian manusia ketika tidak ada orang yang berilmu di tengah-tengah mereka tersebut, akhirnya menjadikan para pemimpin-pemimpin yang bodoh, yang terkungkung dengan kebodohan, dengan kejahilan. Mereka mengambil orang-orang yang di sana penuh dengan kejahilan dan kebodohan. Mereka menjadikan tokoh-tokoh tersebut, padahal mereka adalah orang yang jauh dari ilmu. Bahkan disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasuilu, kemudian mereka para pemimpin-pemimpin tersebut yang diposisikan sebagai ulama, padahal hakikatnya mereka bukan ulama, mereka dimintai fatwa, ditanya mereka. Ditanya tentang hukum ini, hukum itu, masalah-masalah agama, padahal mereka tidak mengetahui ilmunya. Fa'aftau bighairi ilmin. Kemudian apa akibatnya? Mereka pun berfatwa dengan tanpa ilmu. berfatwa sesuai dengan hawa nafsunya, seenak perutnya sendiri. Ya. Menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tanpa ilmu, sesuai dengan hawa nafsunya. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadallu wa adallu, dan maka mereka pun sesat, ya. Para tokoh-tokoh tersebut pun sesat, wa adallu, dan mereka pun menyesatkan umat. Tidak hanya mereka yang sesat, tetapi mereka pun menyesatkan umat dengan fatwa-fatwa mereka yang sesat tadi. Ya. Ditanya tentang masalah hukum yang jelas-jelas, ya, perkara tersebut adalah perkara yang wajib. Ya. Karena tanpa bimbingan ilmu, karena jauhnya mereka dari ilmu, mereka mengatakan, oh ya tidak apa-apa, kalau zaman sekarang ini kan fleksibel. Ya. Ditanya tentang hukum menutup aurat bagi kaum wanita, oh tidak apa-apa, kan zaman sekarang ini sudah tidak masalah. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ditanya tentang perkara yang haram, oh sekarang ini kan sudah biasa, yang penting tidak mabuk. Ya. Allahul musta'an. Ditanya tentang khamr, atau ditanya tentang perkara yang haram yang lainnya, yang penting tidak banyak-banyak. Nah, Allahul musta'an. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penuh dengan kepentingan. Ya. Ditanya tentang hukum perkara-perkara yang jelas-jelas di sana terkandung penyelisihan syariat Allah Subhanahu wa taala. Merayakan suatu acara ibadah, ya, dari syariat agama yang lain seolah-olah itu adalah, ya, suatu bentuk toleransi. Tidak dibenarkan syariat Allah tidaklah syariat Allah membenarkan yang seperti ini. Bahkan dia mengatakan orang-orang yang, ya, mengatakan, ya, atau mengatakan yang seperti ini tidak boleh, perlu mondok lagi katanya. Nah, meremehkan orang-orang yang berilmu, meremehkan orang-orang yang berfatwa dengan fatwa yang dibangun di atas Al-Quran was Sunnah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka keadaan yang seperti ini adalah merupakan fenomena yang telah kita saksikan. Maka salah satu bentuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah dimatikannya mereka para ulama, yang itu adalah memberikan imbas dicabutnya ilmu sedikit demi sedikit di tengah-tengah manusia. Disebutkan dalam Sahihain, disebutkan dari hadis Anas bin Malik, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min asyratis saati ayyurfa'al ilmu wa yathbutul jahlu. Termasuk dari tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, dan semakin banyak kebodohan di tengah-tengah umat. Diangkat ilmu melalui bagaimana bentuknya? Dengan dimatikannya para ulama tadi. Ya. Sehingga manusia kemudian menjadikan tokoh-tokoh yang jahil, tokoh-tokoh yang bodoh tersebut ditanya tentang permasalahan ilmu, akhirnya mereka pun berfatwa dengan apa yang ada pada hawa nafsunya. Disebutkan demikian juga oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Syakik. Qala kuntu ma'a Abdillah wa Abi Musa. Faqala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah la ayyaman yanzilu fiha al-jahlu wa yurfa'u al-ilmu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari, sesungguhnya di hadapan hari kiamat, yaitu sebagai tanda-tanda hari kiamat, ada hari-hari di mana ketika itu turun pada hari-hari tersebut penuh dengan kebodohan, penuh dengan kejahilan. Wa yurfa'ul ilmu, dan diangkat ilmu ketika itu. Wa fi riwayatin li Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan demikian juga dalam riwayat Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yataqarabu az-zamanu wa yuqbadul ilmu wa tadhharul fitanu wa yulqa syuhhu wa yakthurul haraju. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, ya, yang hadisnya adalah riwayat Al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yataqarabuz zaman. Waktu itu semakin dekat. Ya, seolah-olah ya, begitu pendek. Ya. Yang kita rasakan dulu mungkin ya, seolah-olah satu minggu atau satu tahun itu ada sesuatu yang agak lumayan kita rasakan. Ya. Apa yang kita rasakan sekarang ini begitu cepat, tidak terasa tahun berganti berikutnya, hari berganti demikian, ya, begitu cepat. Ya. Maka demikian nanti puncaknya menjelang hari kiamat tersebut. Wa yukbadul ilmu, dan demikian juga dicabut ilmu ketika itu dengan dimatikan para ulama. Ya. Wa tadharul fitanu, dan nampak berbagai fitnah di tengah-tengah umat. Imma fitnah syahwat wa imma fitnah syubuhat. Berbagai fitnah melanda di tengah-tengah umat. Wa yulqa asyuhu, dan dilemparkan dalam dada-dada manusia sikap kikir, kecintaan mereka terhadap dunia. Wa yakthurul haraju, dan dipenuhi, dilingkupi ketika itu dengan banyaknya kerusuhan atau banyaknya pembunuhan-pembunuhan. Ya. Dikatakan atau disebutkan dalam riwayat yang lain yang dimaksud dengan al-haraj ay al-qatl, yaitu pembunuhan, pembunuhan. Banyaknya berbagai aksi-aksi pembunuhan. Seolah-olah darah kaum muslimin tidak berharga. Ya. Allahul musta'an. Bahkan ironisnya, ya, pada zaman sekarang ini, ya, seolah-olah yang mereka mengatasnamakan diri mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru membunuh saudara-saudaranya mereka sendiri, kaum muslimin. Maka yang sepertinya adalah perkara yang jauh dari bimbingan Allah dan Rasulnya, yang hakikatnya mereka bukan sesuatu yang kebetulan ada pada diri mereka membunuh saudaranya kaum muslimin tersebut, tetapi karena adanya keyakinan, adanya ideologi yang merusak pemikiran mereka, karena mereka mengkafirkan seorang yang di luar dari kelompoknya. Mereka lah khawarij, kelompok-kelompok khawarij yang mudah mengkafirkan saudaranya kaum muslimin dengan alasan karena dosa-dosa besar yang dilakukan oleh saudaranya kaum muslimin, atau karena dengan alasan yang begitu mudah mereka menganggap karena mereka tidak termasuk kelompoknya dan sebagainya. Bahkan mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, melakukan berbagai pemberontakan-pemberontakan, demonstrasi-demonstrasi, memprovokasi umat. Yang miris kadang-kadang di tengah-tengah orang awam, kadang-kadang dianggap yang seperti ini adalah pahlawan. Ya, ditampilkan figur Usama bin Laden misalnya. Bahkan dijadikan sebagai ya, maskot-maskot atau ikon-ikon yang dipampangkan pada kaos-kaos atau baju-baju. Ya. Atau demikian juga ya, slogan-slogan yang hakikatnya itu adalah hakikat, atau slogan-slogan yang penuh di dalamnya akidah-akidah khawarij, pengkafiran terhadap umat. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika menjelaskan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As yang kita baca tadi, tentang bahwasanya Allah mencabut ilmu itu dengan dimatikannya para ulama, dengan diwafatkannya para ulama, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim, beliau menyebutkan hadal haditsu yubayyinu annal murada biqabdil ilmi fil ahaditsis sabiqah al-mutlaqah laisa huwa mahwuhu min suduri huffadihi. Bahwasanya hadis ini yang menjelaskan tentang dicabutnya ilmu, tidaklah yang dimaukan di dalamnya adalah dihapuskan dari dada-dada orang yang menghafalnya. Walakin maknahu, tetapi maknanya adalah ayyamuta hamalatuhu, yaitu wafatnya para pengemban-pengemban ilmu tersebut, ya, pengemban amanah-amanah ilmu tersebut, yang memang ilmu ini adalah yang mengemban adalah mereka para ulama, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu, akan mengemban amanah ilmu ini pada setiap zaman, setiap masa. Ya. Siapa mereka? Uduluhu, yaitu orang-orang yang adil, orang-orang yang penuh dengan amanah, orang-orang yang terpercaya. Merekalah para ulama. Bukan semata-mata bisa berbicara di mimbar-mimbar, atau bisa dia berbicara tentang masalah agama, ya, walaupun sebenarnya dia sebenarnya tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, atau dia pinter berit, ya, menyampaikan berbagai orasi-orasi ataupun dengan pidato yang penuh dengan retorika yang menipu dan mensihir umat, menyihir umat. Maka tidaklah dengan yang seperti ini, ya, kemudian kita katakan dia adalah sebagai ulama. Tetapi ulama adalah mereka manusia-manusia yang terpercaya, yang amanah dalam mengemban amanah ilmu, yang datang, yang diwariskan dari ulama-ulama yang sebelumnya, dari para sahabat, para tabi'in, ya, dan ajba'ut tabi'in, para ulama salafus salih, yang mereka mengambil langsung para sahabat tersebut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tugas para ulama tadi? Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengemban amanah ilmu setiap zaman, setiap masa, itu adalah orang-orang yang terpercaya tadi. Di antara tugasnya adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin wa ta'wilal jahilin wa intihalal mubtilin. Yaitu mereka adalah tugasnya, di antara tugas para ulama, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yaitu mereka membantah penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang hulu dalam beragama. Wa ta'wilal jahilin, dan ta'wilnya penyimpangan-penyimpangan makna dalam agama yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Wa intihalal mubtilin, dan demikiannya, demikian pula membantah, ya, subhat atau berbagai penyesatan yang dilakukan oleh ahlul batil. Maka tugas para ulama dalam rangka membersihkan ini semuanya, menjaga agar agama Islam tetap murni, menghilangkan dari berbagai noda-noda yang bisa mengotori syariat Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau Imam An-Nawawi, wa yattakhidun nasu juhalan yahkumuna bijahalatihim. Kemudian setelah wafatnya para pengemban amanah ilmu tersebut, yaitu para ulama, maka manusia kemudian menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai para tokoh-tokoh, para pemimpin-pemimpin, yang mereka menghukumi dalam agama ini dengan kebodohan yang ada pada mereka. Fayadilluna wa yudillun, yang mereka pun sesat dan mereka pun menyesatkan umat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah terkait dengan apa yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya yang datang dari sebuah riwayat dari Al-Imam Al-Bukhari juga, ya, di antara tanda-tanda datangnya hari kiamat tersebut, wayang kusul amalu, dan kurang amalan, yaitu manusia tidak semangat lagi untuk beramal saleh. Karena jauhnya mereka dari ilmu. Karena walaupun mereka mungkin banyak beramal tetapi tidak dibangun di atas ilmu, maka hakikatnya bukan amalan saleh. Karena amalan saleh harus memenuhi dua syarat yang mutlak. Ahlasuhu wa aswabuhu. Yaitu yang paling ikhlas dan paling mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk menguji kalian, siapakah yang terbaik amalannya? Apa yang dimaksud dengan terbaik amalannya di sini? Tidak disebutkan aktsarukum amala atau atharuhu amala. Tidak disebutkan yang paling banyak di antara kalian dari amalannya, tetapi yang paling baik amalannya. Maka oleh karena itu para ulama mengatakan al-iktisad bis sunnah khairun. Ya. Bahwasanya bersederhana dalam sunnah khairun minal ikthar fil bid'ati. Au kama qala. Sebagaimana di sebagian para ulama mengatakan bahwasanya 6 al-iktisad bis sunnati khairun minal ijtihadi fil bid'ati. Bahwasanya bersederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh tetapi di atas kebid'ahan dalam perkara-perkara yang tidak dicontohkan dalam agama, tidak dicontohkan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka dikatakan oleh al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwasanya wa ma utu minal ilmi illa qalilan, dan tidaklah mereka diberikan dari ilmu itu kecuali sedikit. Wa ammal yauma fama baqiya minal ulum al-qalilah illal qalil fi unasin qalil, dan tidaklah diberikan dari apa yang tersisa dari ilmu yang sedikit tersebut pada hari ini kecuali yang memegangnya pun manusia yang sedikit juga yang mengemban amanah ilmu tersebut. Dan demikian ma'akalla man ya'mal minhum bidzalikal qalil, maka sungguh sangat sedikit orang yang beramal dari orang-orang yang sedikit itu pun itu juga. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka semoga apa yang kita baca ini menjadi nasihat bagi kita semuanya di dalam mengarungi kehidupan ini, dan kita senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan istiqamah di dalam meniti jalan kebenaran di atas Al-Quran was sunnah sesuai dengan apa yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.